Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini, kembali kita melanjutkan kajian kita mengenai risalah al-usul as-sittah, prinsip-prinsip yang enam, karya al-syeikh al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada prinsip yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah, al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga. Inna min tamamil ijtima'i as-sam'u wat-tha'atu liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyian. Sesungguhnya termasuk dari kesempurnaan bersatu dalam agama mendengar dan taat bagi orang yang berkuasa atas kita, meskipun dia adalah seorang budak Habsyi, budak yang hitam legam. Fabayyanallahu hadza bayanan syai'an kafian biwujuhin min anwa'il bayan syara'an wa qadara. Allah menerangkan hal ini dengan keterangan yang meluas, mencakup berbagai jenis keterangan-keterangan, baik secara syar'i maupun secara takdir. Thumma sara hadzal aslu la yu'rafu inda aktsari man yadda'il ilma fa kaifal 'amalu bihi. Kemudian prinsip ini tidak diketahui di kalangan mayoritas orang-orang yang mengaku berilmu, lantas bagaimana bisa mengamalkannya? Jadi prinsip yang ketiga, yaitu prinsip mendengar dan taat kepada para penguasa muslimin. Ini adalah prinsip yang membawa ketenangan, kenyamanan, dan keamanan hidup bagi kaum muslimin. Mendengar dan taat kepada para penguasa mereka. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya serta para penguasa di antara kalian. Ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa taat kepada penguasa itu adalah perintah Allah. Karena ulul amr yang disebutkan di dalam ayat dijelaskan oleh ahli tafsir, disebutkan di dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah, bahwa mereka adalah penguasa dan para ulama. Para penguasa dan para ulama. Jadi perintah untuk taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada ulul amr, artinya kepada para penguasa dan kepada para ulama. Hanya saja di sini ada sedikit rahasia yang dijelaskan oleh ahlul ilm, bahwa taat kepada para penguasa dan para ulama itu tidak berdiri sendiri. Makanya di dalam ayat yang mulia ini, ketika perintah kepada Allah dan perintah kepada Rasulnya dijelaskan dengan kalimat atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Kemudian kalimat taat tidak diulangi kembali, tapi langsung disambung. Wa ulil amri minkum. Dan ulul amr di antara kalian. Ini menunjukkan bahwa taat kepada ulul amr, apakah itu penguasa ataupun ulama, dalam batasan-batasan yang terkait dengan syariat Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak boleh lepas daripada syariat Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah. Dan beliau menyatakan innama ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Maka setiap perintah yang memerintahkan kita untuk taat kepada sebagian makhluk tidaklah berdiri sendiri. Taat kepada penguasa, taat kepada ulama, taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya itu tidak lepas dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Harus ada keterkaitan ini. Tatkala ketaatan-ketaatan kepada makhluk itu bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah. Meskipun itu adalah penguasa, meskipun itu adalah ulama, meskipun itu adalah orang tua sekalipun, ya, atau yang lainnya, selama bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, tidak ada ketaatan kepada mereka. Makanya ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam innamat ta'atu fil ma'ruf, hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang baik. Sedangkan di dalam hadis disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, beliau berkata bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi'al amra ahlahu qala illa antaraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Berkata Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat, baik di masa rajin kami, di masa rajinnya kami, atau di masa tidak sukanya kami, di masa sulitnya kami ataupun di masa mudahnya kami, dan meskipun atas kezaliman yang diperbuat atas kami, dan tidaklah kami mencabut urusan kekuasaan daripada pemiliknya, daripada pemiliknya, kecuali bila kalian melihat kekafiran yang nyata yang kalian mempunyai bukti dari sisi Allah Azza wa Jal dalam masalah itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya untuk mendengar dan taat kepada para penguasa mereka, baik di waktu mereka suka atau tidak suka, di waktu mereka senang ataupun di waktu mereka tidak senang, fiman syatina wa makrahina, di waktu mereka senang ataupun di waktu mereka tidak senang, di waktu mereka mudah ataupun di waktu mereka sulit, fi usrina wa yusrina, ya, wa atharatin alaina, dan di waktu mereka diperlakukan dengan kezaliman, tetap harus mendengar dan taat. Itu baiat yang diambil oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin. Mereka sangka bahwa taat kepada para penguasa muslimin itu hanya di waktu-waktu yang cocok dengan selera mereka saja. Di waktu-waktu yang menguntungkan mereka saja. Di waktu-waktu mereka senang saja. Ya, tidak. Bahkan mendengar dan taat kepada para penguasa itu di waktu kita senang atau kita tidak senang. Kita suka atau kita tidak suka kepadanya. Di waktu kita sulit atau di waktu kita mudah. Di waktu kita mendapatkan tekanan-tekanan kehidupan, ekonomi yang sulit, kehidupan yang berat, ya, berbagai kekurangan, paceklik. Kemudian tekanan-tekanan yang lainnya, ya, semua itu tidak membuat kita boleh untuk keluar dari taat dan mendengar kepada penguasa, penguasa muslimin. Meskipun dalam keadaan mereka bahkan menzalimi kita, wa atharatin alaina, dalam keadaan mereka berbuat aniaya kepada kita, tidak boleh kita lepas dari mendengar dan taat kepada para penguasa muslimin. Bahkan dalam riwayat lain sampai digambarkan oleh Nabi, wa in afadha malak wa dharaba dhahrak, walaupun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Tidak boleh kecuali mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Ya, tetap kita harus taat kepadanya dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi rakyat itu jangan banyak protes. Kalau presidennya, kalau semua rakyat ngatur, semua jadi presiden. Kalau semua jadi presiden, negaranya kacau. Biar presidennya satu aja, penguasanya satu aja. Yang ngatur biar, yang mempunyai kekuasaan. Rakyat itu jangan banyak protes, sabar. Itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Selama itu adalah perkara yang ma'ruf, kita harus mendengar dan taat. Bahkan meskipun dia menzalimi kita, tidak boleh kita keluar dari ketaatan kepadanya. Ini prinsip Ahlus Sunnah, karena itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Hadis-hadis yang seperti ini tidak pernah diungkap oleh para politikus karena mereka memang tidak mengerti agama. Atau mengerti tetapi tidak mau tahu. Ya. Sehingga panutan kita bukan para politikus. Tapi siapa panutan kita? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Panutan kita adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kita untuk mendengar dan taat kepada para penguasa. Ya, baik di waktu kita senang atau tidak senang, di waktu kita sulit atau di waktu kita mudah. Nah. Dan beliau membaiat para sahabatnya wa alla nunazi ala amra ahlihi. Dan tidak boleh kami mencabut urusan kekuasaan dari pemiliknya. Tidak boleh memberontak, tidak boleh kudeta. Selama itu adalah penguasa muslimin, ya, sezalim apapun dia, lebih baik kita mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Lantas bagaimana dalam perkara yang maksiat? Kita tidak boleh taat, tapi bukan maknanya kita memberontak. Bukan maknanya bahwa kita membuat keonaran. Bukan maknanya bahwa kita kemudian menghabisi para penguasa kita. Bukan itu maknanya. Kita tidak taat kepadanya dalam perkara yang maksiat, tetapi tidak membuat keonaran. Tidak memberontak. Tetap menjaga kehormatannya. Itu yang diajarkan oleh sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa alla nunazi al-amra ahlahu. Tidak boleh kami mencabut urusan kekuasaan itu dari pemiliknya. Ya. Kecuali karena satu alasan saja. Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali apabila kalian melihat kekafiran yang nyata, yang kalian mempunyai hujjah di sisi kalian dari Allah dalam masalah itu. Kekafirannya nyata, terang. Itu pun dengan syarat. Syaratnya apa? Kaum muslimin mampu untuk melakukannya dengan kemaslahatan yang besar dan madharat yang kecil. Kalau tidak ada kemampuan, maka tidak boleh dilakukan. Karena mencabut kekuasaan dari penguasa itu bukan hal mudah. Yang dipertaruhkan adalah darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, bahkan juga kehormatan kaum muslimin. Kalau salah di dalam melakukannya, maka yang jadi korban adalah tiga hal ini tadi. Darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, dan kehormatannya. Ya. Sedangkan Islam sangat menjaga tiga hal ini. Menjaga darah kaum muslimin, menjaga harta kaum muslimin, menjaga kehormatan kaum muslimin, tidak boleh ditumpahkan tanpa hak. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang melihat sesuatu yang dia tidak suka dari penguasanya, dia sabar. Ya. Dia sabar dan tidak melakukan hal-hal bodoh yang akan justru merugikan. Merugikan dirinya dan merugikan kaum muslimin. Sehingga dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan man ra'a min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man faraqal jama'a shibran famitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia tidak suka, maka hendaklah dia sabar, karena barang siapa yang memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin, al jama'ah di sini adalah penguasa muslimin, bukan kelompok-kelompok yang mengaku jamaah muslimin. Ya. Karena ketika Nabi mengucapkan ini, tidak ada kelompok-kelompok aliran-aliran di dalam Islam. Semuanya bersatu di bawah kekuasaan Nabi alaihi salatu wassalam. Bendera mereka jelas. Ya. bentuknya kekuasaan nyata, kekuasaan. Nabi itu adalah pemimpin mereka pada waktu itu. Iya. Buktinya Nabi melakukan peperangan. Ya kan? Nabi melakukan perdamaian. Semua ini adalah bentuk daripada kekuasaan. Ya. Bukan aliran yang menyempal atau kelompok di dalam Islam. Sehingga salah kalau ditafsirkan al-jamaah di sini artinya kelompok-kelompok tertentu dari kalangan muslimin. Lah kalau masing-masing yang mengaku sebagai al-jamaah, ya, masing-masingnya punya pemimpin, siapa yang akan dibaiat? Siapa yang berhak dibaiat? Dan siapa pula yang dikatakan sebagai orang yang keluar dari al-jamaah? Masing-masing akan menganggap jamaah lain keluar dari al-jamaah. Sehingga yang dimaksud apa di sini? Yang dimaksud adalah penguasa muslimin yang mereka membawahi kaum muslimin di dalam kekuasaannya. Ya, penguasa resmi dari kaum muslimin yang di bawahnya mereka mengurusi urusan-urusan kaum muslimin. Ya. Maka kata Nabi, fa innahu man faraqal jama'a shibran, barang siapa yang memisahkan diri dari penguasanya muslimin, jamaahnya kaum muslimin, walaupun hanya sejengkal, famata famitatuhu jahiliyah. Kemudian dia meninggal, bangkainya adalah bangkai jahiliyah. Nah. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat lain, yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, Nabi mengatakan, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah, kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasanya, fima ahabba wa karih, dalam perkara yang dia suka atau yang dia tidak suka, illa ayyumara bi ma'siyatin, kecuali apabila dia diperintahkan untuk bermaksiat, fa idza amara bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Kalau dia diperintahkan untuk maksiat, maka tidak mendengar dan tidak taat. Ya. Maka semua dalil ini harus digabungkan. Dia tidak mendengar, tidak taat kalau diperintahkan dalam perkara yang maksiat, yang jelas-jelas maksiat kepada Allah dan Rasulnya, tetapi tidak boleh dia membuat keonaran. Fal yasbir, maka hendaklah dia sabar. Hendaklah dia sabar. Dan dikatakan oleh Nabi wa alla nun, dan dikatakan oleh Ubadah bin As-Samit, wa alla nunazi al amra ahlahu, tidak boleh kami mencabut urusan kekuasaan itu dari pemiliknya. Ya. Dan Nabi sudah memberitakan bahwa nanti akan ada penguasa-penguasa yang jahat di tengah-tengah kaum muslimin. Itu sudah diberitakan oleh Nabi, ya, semenjak beliau masih hidup. Sehingga beliau memberikan arahan-arahan seperti ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini lebih menjaga kepada darah mereka, lebih menjaga kepada harta mereka, dan lebih menjaga kepada kehormatan mereka. Bahkan kata Nabi, satakunu aqwab, satakunu a'immatun. Ya. Nantinya akan ada, sebagaimana dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, dalam riwayat Muslim, nanti akan ada, kata Nabi, a'immatun, para pemimpin-pemimpin, qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka itu adalah hatinya setan, fi juthmani ins, yang berada dalam jasad manusia, hatinya setan, jasadnya aja yang manusia. Akan ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Ya. Ditanyakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, fama ta'muruna ya Rasulullah, lantas apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah, in adrakna dzalik, kalau kami mendapati masa yang seperti itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tasma'u wa tuti', engkau tetap mendengar dan engkau tetap taat. Wa in akhadha malaka wa dharaba dhahrak, walaupun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Walaupun dia berbuat kezaliman-kezaliman kepadamu, sabar, tetap mendengar dan taat dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah. Yang bermaksiat jangan taat, tapi engkau sabar. ya. Bukan berbuat keonaran, bukan kemudian protes dengan menggelar demo-demo yang membuat keributan dan mengganggu stabilitas kaum muslimin. Ya. Bukan kemudian engkau naik podium kemudian membakar hatinya kaum muslimin untuk membenci penguasanya. Bukan kemudian engkau mengambil pena atau kalau sekarang ngambil laptop kemudian menulis tulisan-tulisan yang disebarkan di berbagai media yang kemudian membuat kaum muslimin benci kepada penguasanya. Atau membuat forum-forum pertemuan, diskusi-diskusi, dialog-dialog, ya, di media-media yang membuat kaum muslimin semakin benci kepada penguasanya. Bukan. Ya. Penguasa yang seperti ini sekalipun, yang jasadnya manusia, hatinya setan, tetap saja kata Nabi, engkau mendengar dan taat. Walaupun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Ya. Sunnah Nabi itu tidak ada kepentingan politik di dalamnya. Sehingga beliau mengarahkan kaum muslimin kepada yang lebih selamat untuk dunia mereka dan agama mereka. Menghindarkan mereka daripada keonaran. Beda dengan para politikus yang membonceng di dalamnya kepentingan-kepentingan politik-politik tertentu. Ya, makanya mereka paling tidak suka adanya seruan-seruan Ahlus Sunnah untuk taat kepada para penguasa muslimin. Baik. Demikian pula dengan kelompok-kelompok yang berfaham khawarij. Mereka itu tidak suka dengan seruan-seruan kaum muslimin yang seperti ini karena dianggap tidak tegas di dalam kebenaran. Baik. Padahal ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita menahan, ya, menahan diri kita dari perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya terkait dengan penguasa. Ya. Jangan, saya ulangi, jangan ikut-ikutan latah akibat kita baca koran, akibat kita nonton TV atau mendengarkan radio, kemudian kita ikut-ikutan latah menghabisi para penguasa muslimin. Biarkan mereka dengan urusan kekuasaan mereka, biarkan mereka mengatur harus naik atau harus turun harga BBM-nya. Itu hak mereka untuk mengatur. Hak kita apa? Mendengar dan taat dalam perkara yang baik, tidak taat dalam perkara yang maksiat, dan tetap sabar. Ya, menjaga kehormatan penguasa itu besar nilainya bagi keamanan dan stabilitas kaum muslimin. Coba lihat, ketika penguasa tidak lagi mempunyai wibawa, ya, setiap orang bebas untuk menghabisi penguasanya. Ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keonaran-keonaran di tengah-tengah kaum muslimin karena penguasanya tidak punya wibawa. Wibawanya telah mereka hancurkan sedemikian rupa. Ya, tidak ada keamanan. Ya, kejahatan-kejahatan merajalela. Ya, terjadi hal-hal yang luar biasa fitnahnya di tengah-tengah kaum muslimin karena penguasa sudah tidak lagi punya wibawa. Beda halnya kalau penguasa itu punya wibawa. Orang-orang yang ingin berbuat kejahatan mikir karena ada penguasa yang mereka takuti. Ada penguasa yang wibawa di hadapan mereka. Ya. Maka ini adalah kebijaksanaan Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara tentang para penguasa muslimin, beliau mengarahkan kepada yang lebih selamat. Bahkan beliau mengatakan dalam hadis Abi Bakrah, dalam riwayat Ibnu Abi Asim, beliau mengatakan, man akramas sultan akramahullah. Barang siapa yang memuliakan penguasanya, dia dimuliakan oleh Allah. Waman ahana sultan ahanahullah. Dan barang siapa yang merendahkan penguasa, dia akan direndahkan oleh Allah. Ya. Ahlus sunnah itu menahan lisan mereka dan hati mereka dari menyebar-nyebarkan kejelekan penguasa, supaya tidak meruntuhkan kewibawaannya, supaya tidak merendahkan penguasa. Karena barang siapa yang merendahkan penguasa, dia akan direndahkan oleh Allah. Barang siapa yang memuliakannya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Ya. Maka ahlus sunnah dalam mensikapi para penguasa mereka, mereka sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak ada satu pemberontakan di dalam sejarah Islam yang mereka lakukan kepada penguasa mereka, melainkan selalu membuat kerusakan yang sangat besar terhadap kaum muslimin, terhadap darah mereka, terhadap harta mereka, terhadap kehormatan mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, tidak ada satu sikap yang memberontak kepada penguasa muslimin melainkan kerusakannya lebih besar daripada kemanfaatannya. Ya. Dan bukti itu telah ditunjukkan oleh sejarah Islam. Betapa banyak orang-orang baik yang menjadi korban. Para ulama menjadi korban karena adanya pemberontakan kepada penguasa. Ya. Oleh karena itu, Islam tidak membenarkan yang demikian. Islam tidak membenarkan yang demikian. Ya. Bahkan di dalam sejarah pernah dicatat satu peristiwa, satu sejarah yang sangat memilukan hati kaum mukminin. Ya. Peristiwa yang dikenal dengan Ayyamul Hurrah, hari-hari bebas. Yaitu 3 hari yang bebas, yang diperlakukan secara bebas kepada kota Madinah akibat pemberontakan Ahlul Madinah kepada Yazid bin Muawiyah. Hal itu sudah diperingatkan oleh para sahabat yang masih hidup pada waktu itu, agar mereka tidak memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Karena memberontak kepada Yazid bin Muawiyah, dampak negatifnya akan lebih besar daripada kemaslahatannya. Tapi mereka tidak menghiraukan. Mereka memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Tapi pada akhirnya mereka kalah. Sampailah terjadi fitnah yang luar biasa, kota Madinah itu menjadi kota bebas. Dilanggar kesuciannya. Padahal Madinah itu kan negeri haram, negeri suci. Ya. Tapi dilanggar kesuciannya. 3 hari bebas di mana kota Madinah diporak-porandakan dengan sehancur-hancurnya. Orang-orang baik dibunuhin. Ya. Wanita-wanita diperkosa. Sehingga setelah peristiwa itu sampai sulit untuk mendapatkan perawan di kota Madinah. Akibat apa? Fitnah. Memberontak kepada penguasa. Ya. Sampai-sampai pada waktu itu tidak didengar azan dari Masjid Nabawi. 3 hari lamanya. Siapa yang tidak pilu hatinya mendengarkan peristiwa yang seperti itu? Akibat apa? Memberontak kepada penguasa. Dan ini segelintir kejadian dari sekian banyak kejadian yang luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin karena pemberontakan. Ya. Sudah seberapa banyak darah kaum muslimin yang ditumpahkan. Sudah seberapa banyak harta kaum muslimin yang hancur binasa tanpa hak. Sudah berapa banyak kehormatan-kehormatan kaum muslimin, kehormatan-kehormatan wanita-wanita muslimat dilanggar tanpa hak. Dirampas tanpa hak karena sikap memberontak kepada penguasa. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang diajarkan oleh Nabi itu adalah yang paling selamat. Sabar. Sabar. Sabar. Ya. Nah. Dan tatkala Nabi alaihi salatu wassalam mengarahkan kita kepada yang seperti ini, itu dengan wahyu Allah yang menurunkan kepadanya. Sebab Nabi itu sebab Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah beliau berbicara dengan hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Itu jalan yang paling selamat. Ya. Di negeri kita ini saja, ya kalau kita buka sejarah Indonesia lah, ya, sudah berapa banyak korbannya orang-orang yang ditumpahkan darahnya dari kalangan muslimin, harta-harta yang binasa dari harta-harta muslimin, kehormatan-kehormatan wanita muslimat yang dirampas tanpa hak sudah berapa banyak, ya, akibat pemberontakan kepada penguasa. Yang baru segar dalam ingatan kita adalah apa yang terjadi pada tahun 1998. Ketika kaum muslimin dengan semangatnya melakukan reformasi. Sehingga terjadi kerusuhan. Ya, pembakaran-pembakaran. Penghancuran-penghancuran. Ya, ribut, onar. Ingin menurunkan penguasa dan mengganti dengan yang lebih baik katanya. Saatnya sekarang kita melakukan reformasi. Nah sekarang tahun 2013 apa sih manfaatnya reformasi itu? Ada perubahan. Ada perubahan gak? Apa perubahannya? Apa perubahannya yang signifikan itu apa? Perubahannya yang signifikan adalah rakyat tambah berani kepada penguasa, politikus makin kurang ajar kepada penguasa, ya kan? Kemudian keributan, keonaran, kejahatan bertambah tingkatnya, persentasenya bertambah. Ya enggak, Pak Fadli? Ya, tidak ada. Kemanfaatannya yang signifikan tidak ada. Sampai kalau di Jawa, kalau di Jawa sana ya, itu di dinding truk atau di dinding apa namanya angkot ada tulisan yang ledek. Ya, gambarnya gambar Pak Harto gitu kan. Tulisan pile gitu kan. Enak di zamanku toh. Ya kan? Seperti itu. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sudahlah pasrah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih baik, jauh lebih baik. Kalau Nabi sudah mengajarkan demikian, kita sudah sami'na wa ata'na. Itu pasti baik, tidak mungkin tidak. Ya, mendengar dan taat kepada para penguasa muslimin. Kalau ada kesalahan, kekurangan mereka, Nabi mengajarkan cara menasehatinya. Bukan di tempat-tempat umum, bukan di atas mimbar, di atas podium, bukan di dalam diskusi-diskusi, dialog-dialog, forum-forum, bukan. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ta'khudhu biyadih. Ya, engkau ambil tangannya. Engkau nasihati dia, fima bainaka wa bainah, antara dia dengan engkau. Ya. In qubila minka fadzak, kalau dia mau terima alhamdulillah, itulah yang diinginkan. Wa illa qad adda alladhi ma alaik, kalau tidak qad addaita alladhi ma alaik, kalau tidak maka engkau telah menunaikan kewajibanmu. Ya. Dinasihati secara sembunyi-sembunyi, bersepi-sepi dengan penguasa itu atau dengan secara rahasia supaya jangan merusak kehormatannya, merusak wibawanya. Ya. Tentunya oleh pihak-pihak yang memang berkompeten, yang didengar oleh penguasa. Ya mungkin tidak setiap orang menasihati penguasa kemudian penguasa menerimanya kan gitu. Ya. Kecuali kalau penguasa itu memang penguasa yang mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang luar biasa, dia akan mendengar dari siapapun. Thayyib. Tapi kalau tidak, maka dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten, menasihati secara rahasia, mendatanginya, dinasihati di hadapannya. Makanya seutama-utama jihad, kata Nabi alaihi salatu wassalam, qawlu haqqin inda sultanin jair. Ucapan yang benar di hadapan penguasa yang aniaya. Ya, kalau memang kau menginginkan kebaikan, datangi dia. Ya, ucapkan hal itu di hadapannya, jangan kor-kor di belakang. Jangan membakar amarah massa. Datangi penguasa itu, nasihati antara engkau dengan dia di hadapannya. Itu jihad yang utama. Ya. Kalau tidak, lakukan dengan rahasia, dengan tulis surat, dengan SMS. Apalagi penguasa, masya Allah, ya, membuat nomor khusus untuk menerima SMS. Ya, membuat akun Twitter khusus untuk menerima keluhan rakyatnya. Ya enggak? Ada kan? Ya. Masya Allah. Gunakan sudah sarana-sarana itu. Kita menempuh sesuatu yang sifatnya damai. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecuali penguasa itu adalah penguasa yang melakukan kekafiran nyata, yang kalian punya hujjah di sisi Allah, kalian menggantinya, kalian melepaskan jabatannya, tetapi dengan kemampuan kalian mampu untuk melakukannya supaya tidak menimbulkan kerusakan yang besar. Dan ini urusannya para ulama yang menentukan ini akan baik akhirnya atau tidak. Ini urusannya orang-orang yang berkompeten. Tidak setiap orang yang boleh berbicara di dalam urusan seperti ini, karena ini mempertaruhkan nasib orang banyak dari kalangan muslimin. Ya, mempertaruhkan darah di dalamnya, mempertaruhkan harta, mempertaruhkan kehormatan. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah prinsip di dalam Islam yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin pada hari-hari ini. Sehingga bisa kita lihat keonaran, keributan, kekacauan semakin menjadi-jadi. Maka yang dilakukan oleh ahlus sunnati wal jamaah tidak ikut-ikutan untuk menghabisi penguasa, membakar amarah massa, baik di podium atau di forum atau dalam dialog ataupun dalam kesempatan-kesempatan apa saja. Yang diajarkan oleh ahlus sunnah adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang diamalkan oleh mereka adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, mengajari umat ini dengan kebaikan. Mengajari umat ini Islam dengan baik. Ajari Al-Quran, ajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Membangun kepribadian-kepribadian yang tangguh di atas Islam. Membangun keluarga-keluarga yang cinta kepada Islam. Kemudian membangun dari keluarga-keluarga itu RT-RT yang baik, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dari RT-RT itu akan lahir RW-RW yang masya Allah, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dari RW-RW itu kita harapkan akan lahir apa di atasnya RW? Lurah. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Dimulai dari bawah. Ya. Perbaikan itu dimulai dari bawah, dari pribadi-pribadi, dari keluarga-keluarga. Terus seperti itu. Sehingga membawa kepada kemaslahatan. Tidak ada yang instan. Ya. Tidak ada sesuatu yang instan di dalam Islam. Dalam hal perbaikan memang dibutuhkan jalannya. Jalannya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh sebagian tokoh Islam. Dan dia adalah Hasan al-Banna. Qauluhu sahih, walaupun dia bukan ahlul haq. Tetapi ucapannya dibenarkan oleh para ulama. Ya. Karena bersumber kepada ajaran sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal ini. Dia mengatakan, aqim daulatal islami fi anfusikum tuqam lakum fi ardhikum. Tegakkan kekuasaan Islam itu pada diri-diri kalian, niscaya kekuasaan Islam itu akan tegak di bumi kalian. Itu benar. Ya, terapkan Islam pada diri kita, nantinya akan muncul kekuatan Islam itu di bumi kita. Nah, Bagaimana mereka akan mengganti penguasa yang jahat dengan penguasa yang lebih baik kalau tipikal pribadi-pribadi rakyatnya tidak jauh beda dengan penguasanya yang jahat itu? Ya, hanya mengganti satu penguasa yang zalim dengan penguasa zalim lainnya. Hanya beda orang saja yang modelnya seperti itu. Ya. Hanya mengganti satu koruptor dengan koruptor yang lainnya. Kan gitu. Karena tipikal orangnya, ya, mentalitasnya, keagamaannya hampir bisa dikatakan sama. Tetapi kalau kita membangun dari pribadi, dari masyarakat, dari keluarga, dari masyarakat, ya, masyarakat Islam yang baik keislamannya, tidak mungkin mereka kemudian mau mengangkat pemimpin yang jahat. Ya, pemimpin yang jahat itu lahir akibat rakyatnya jahat. Sebab pemimpin itu adalah cerminan daripada rakyat. Kalau pemimpinnya zalim, berarti rakyatnya zalim. Karena orang-orang yang baik, orang-orang yang adil, masyarakat yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak mungkin akan naik di tengah-tengah mereka pemimpin yang zalim. Pemimpin yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَسَبُوا. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang yang zalim kepada sebagian orang zalim lainnya karena ulah mereka sendiri. Akibat perbuatan mereka sendiri. Ya, pernah ada yang datang kepada Ali bin Abi Thalib, ya, dari kalangan Al-Khawarij. Naam. Mereka mengajak kepada Ali bin Abi Thalib, atau mereka protes kepada Ali bin Abi Thalib tentang suasana kacau yang sedang menimpa kaum muslimin. Mereka keluhkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka dikatakanlah oleh beliau bahwasanya penguasa itu adalah cermin daripada rakyatnya. Masa Abu Bakar, masa Umar itu lebih baik karena rakyatnya adalah orang-orang baik, para sahabat Nabi. Sedangkan sekarang ini kondisinya demikian karena rakyatnya adalah orang semacam kalian. Nah, karena rakyat, karena pemimpin adalah cerminan daripada rakyatnya. Sehingga apabila kita membenahi dari bawah, ya, memang jalannya panjang, tidak mudah membina pribadi-pribadi muslim, keluarga muslim, masyarakat muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang mengerti tentang Al-Quran dan Hadis, yang mengamalkan sunnah Nabi secara benar. Ya, insya Allah, Allah akan berkati kehidupan kaum muslimin. Allah akan beri kepada mereka pemimpin yang baik, kalau mereka baik. Nah, jadi semua ini adalah introspeksi diri, ya. Bagaimana kita melihat masyarakat kita masih kondisinya demikian, sehingga kalau pemimpin mereka seperti itu, ya, itu adalah gambaran daripada masyarakatnya. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini prinsip yang ketiga yang terkait dengan ketaatan kepada para penguasa muslimin. Ya, coba kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat layastakhlifannahum fil ard kamastakhlafal ladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahum alladhirtadha lahum وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Syaratnya iman. Yang kedua adalah amal saleh. Apa janji Allah? لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Allah akan memberikan kekuasaan pada mereka di muka bumi. kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah kuasakan kepada orang-orang yang sebelum mereka. Ya, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzirtadha lahum, dan Allah akan kokohkan bagi mereka agama mereka yang Allah ridhai untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah akan gantikan kepada mereka rasa takut dengan rasa aman sentosa. Ya'budunani la yusyriku nabi syai'an, mereka mengibadahi aku tidak menyekutukan aku. Ya, berdiri di atas tauhid. Ya, menegakkan tauhid. Ya. Kapan janji Allah ini datang? Ketika ada iman dan amalan yang saleh. Ya. Di masa lampau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menaklukkan Arab hanya dalam jangka waktu 23 tahun saja. Itu masa yang singkat sekali, 23 tahun mampu menaklukkan Jaziratul Arab. Ya. Dan kaum muslimin bisa menguasai lebih kurang sepertiga dunia hanya dalam jangka waktu 50 tahun, setengah abad. Ya, sampai dikatakan oleh Napoleon Bonaparte, ya, salah seorang pemimpin pasukan Prancis, bahwa tidak ada satu bangsa pun mampu menaklukkan dunia seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Arab dengan keislamannya. Ya. Bacalah sejarah Islam. Apa yang membuat para sahabat itu sehebat demikian? Apa yang membuat mereka sedemikian mulia dan ditakuti oleh musuh-musuh mereka? Islam, tidak ada jawabannya. Tidak ada jawaban yang lain kecuali Islam. Ya, mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi dakwah mereka bukan instan. Ya. Mereka tidak melakukannya secara instan. Tidak pakai partai. Dan tidak pula yang lainnya. Tidak instan. Mereka melakukannya mulai dari bawah. Membangun kekuatan muslimin di atas persaudaraan, di atas kebenaran, ya, di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi di kota Mekah itu sudah ditawari untuk jadi penguasa. Di kota Mekah beliau sudah ditawari untuk jadi penguasa. Ya. Tetapi beliau tidak berpikir untuk mengkedepankan kekuasaan dibanding membina kaum muslimin di atas Islam yang benar. Ketika beliau ditawari kekuasaan, beliau tolak. Beliau tidak berpikir, ya sudah diambil saja, nanti kalau sudah punya kekuasaan, baru kita buat Islam yang bagus. Tidak begitu. Tapi beliau tolak. Ditawari harta, beliau tolak. Ditawari wanita yang paling cantik dari wanita Arab, beliau tolak. Beliau lebih memilih berdakwah sebagaimana adanya yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan wahyunya. Beliau bangun sahabatnya dari nol, diajari akidah, ya, diajari tauhid, diajari perkara-perkara keimanan yang kokoh kepada Allah, kepada Rasulnya. Ya. Kemudian setelah itu diwujudkan ketundukan-ketundukan mereka dengan turunnya syariat-syariat Allah yang amaliyah. Ya. Sampai kemudian Allah bukakan kemenangan kepada mereka setelah mereka mengalami kefakiran yang luar biasa. Mereka hidup fakir. Mereka hidup di bawah tekanan musuh. Tetapi mereka mampu melewatinya dengan istiqamah di atas agama Allah. Tidak mundur ke belakang. Sampai pada akhirnya Allah beri kemenangan itu. 23 tahun mereka menguasai Jaziratul Arab. Ya. Dalam jangka 50 tahun mereka menguasai hampir sepertiga dunia. Sampai para sahabat yang tadinya mereka hidup ala kadarnya, sampai di masa sulit waktu di masa awal-awal Islam mereka sampai makan dedaunan dan mengeluarkan kotoran seperti kotoran hewan. Ya, punya sarung hanya satu, itu pun dibagi dua dengan saudaranya. Tapi setelah datangnya kemenangan Allah yang Allah janjikan, mereka menjadi para penguasa di wilayah-wilayah yang dibebaskan oleh kaum muslimin. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Ya. Ini semua adalah janji Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau kita menegakkan agamanya. Intan surullaha, apa kata Allah? Yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Wa tsabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Ya. Dan Allah yang akan membela orang-orang yang beriman dari musuh-musuh mereka. Naam. Dahulu kaum muslimin dalam keadaan lemah, kemudian dikuatkan oleh Allah Azza wa Jal. Kalau kita membangun keimanan dan keislaman, ya, beriman dan beramal yang saleh, menegakkan tauhid, menjauhkan diri daripada perbuatan syirik, akan datang keamanan dari Allah Azza wa Jal dan petunjuk daripadanya. Oleh karena itu, ya, kita ngaji-ngaji seperti ini, jangan dikira ini tidak ada masa depannya. Iya enggak? Dikira orang ngaji itu tidak ada masa depannya, justru inilah pembekalan masa depan, baik dunia maupun akhirat. Ya, musuh-musuh Islam itu bukannya takut kepada senjata kaum muslimin. Ya, bukannya takut kepada teknologinya kaum muslimin, kepada ekonominya kaum muslimin. Apa yang mereka takutkan dalam hal itu? Dalam hal senjata, mereka lebih mutakhir senjatanya. Dalam jumlah personil, orang kafir itu lebih banyak personilnya dari umat Islam. Ya. Dari sisi ekonomi, mereka yang mengatur ekonomi dunia. Ya. Dari sisi apa lagi? Teknologi. Mereka yang memberi pasokan kepada kaum muslimin dari sisi teknologi. Semuanya mereka kuasai. Ya. Hanya satu yang mereka takutkan, kalau umat Islam itu kembali kepada keislamannya. Kalau mereka sudah kembali kepada keislamannya, sebagaimana di masa Nabi alaihi salatu wassalam, hancur mereka. Itu yang mereka takutkan. Makanya mereka berupaya sedemikian rupa bagaimana umat Islam itu selalu onar, selalu kacau, diadu domba antara penguasa dengan rakyat, rakyat dengan penguasa. Dibuat kacau, adu domba. Ya kan? Kemudian antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu aliran dengan aliran yang lain. Ya. Seorang ustadz dengan ustadz yang lain, satu kiai dengan kiai yang lain, diadu domba, dipecah belah. Supaya tidak ada kekuatan dan mereka sibuk dengan perkara-perkara fitnah. Dan mereka menyusupkan orang-orang mereka untuk itu. Badan-badan intelijen mereka ada tersebar di mana-mana, bahkan di tengah-tengah umat Islam itu sendiri, di berbagai kelompok dan partainya, dan di berbagai alirannya. Bahkan mungkin di kalangan Ahlus Sunnah itu sendiri ada orang yang mereka susupkan untuk memecah belah dan menghilangkan kekuatan kaum muslimin. Ya. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu yang paling selamat, ya sudah, kita ngaji ajalah. Ya, belajar Al-Qur'an, belajar hadis, diamalkan, ikuti bimbingan para ulama. Ya, enggak usah ikut-ikutan demo, enggak usah ikut-ikutan menghabisi penguasa. Enggak usah ikut-ikutan perpecahan ini dan perpecahan itu. Ya, bekali diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat dari kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dibimbingkan oleh para ulama kita, ulama as-salaf, ulama as-sunnah. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini prinsip yang ketiga. Kita masuk ke dalam prinsip yang keempat. Al-aslur rabi', prinsip yang keempat. Bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Wa qad bayyana Allahu hadzal asla fi awwali surati al-Baqarah. min qawlihi ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum ila qawlih ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin. Kata beliau, yang keempat adalah keterangan mengenai ilmu dan para ulama, mengenai fiqih dan para fuqaha, dan keterangan orang-orang yang menyerupai mereka padahal bukan dari golongan mereka. Allah telah menerangkan prinsip ini di awal surat Al-Baqarah, mulai dari firman-Nya, ya bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdikum ufi bi ahdikum. Wahai Bani Israel, ingatlah kenikmatanku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Dan penuhilah janjiku, niscaya aku akan penuhi janji kalian. Sampai kepada firman-Nya, ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah kenikmatanku yang telah aku limpahkan atas kalian, dan aku telah mengutamakan kalian atas segenap alam. Wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu fi hadzal kalamil katsiril bayyinil wadhih lil 'ammil balig, dan bertambah semakin jelas apa yang diterangkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan yang banyak, yang gamblang, yang terang, bahkan bagi orang awam yang bodoh sekalipun. Summa sara hadza aghrabal asya. Kemudian hal ini menjadi perkara yang sangat aneh di masa belakangan, ya. Wasaral ilmu wal fiqhu wal bid'ah wal dhalalat. Ilmu dan fikih menjadi dianggap perkara bid'ah dan kesesatan. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Dan sebaik-baik yang ada pada mereka adalah mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wasarul ilmu alladhi farradahu Allah ta'ala 'alal khalq wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiq aw majnun. Sehingga di masa belakangan, ilmu yang Allah wajibkan kepada makhluk dan Allah puji bagi para pemiliknya, dianggap tidak ada yang mengucapkannya kecuali seorang yang zindiq atau seorang yang dianggap gila. Wa sara man anqarahu wa adahu wa sannafa fit tahdhiri minhu wan nahyi anhu huwal faqihul alim. Dan menjadilah orang yang mengingkarinya, yang memusuhinya, yang mengingkari ilmu, memusuhi ilmu, mengarang untuk memperingatkan dan menjauh daripada ilmu, dianggap sebagai seorang yang faqih dan alim. Jadi kondisinya terbalik di masa belakangan di tengah-tengah umat Islam. Nah, yang keempat kata beliau mengenai ilmu dan para ulama, mengenai faqih dan para fuqaha. Prinsip yang keempat dari prinsip-prinsip Islam, hendaknya kita di dalam Islam ini menguatkan diri dengan ilmu dan faqih. Berilmu tentang Islam, jangan mau jadi orang bodoh. Jangan pernah ridho jadi orang tidak mengerti Islam. Karena kebaikan kita tergantung sejauh mana keilmuan kita. Semakin berilmu semakin baik. Karena tidak ada satu kebaikan melainkan sumbernya adalah ilmu. Dan tidak ada satu kejelekan melainkan sumbernya adalah kebodohan. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang muttafaqun alaih, beliau menyatakan barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah fahamkan dia tentang agamanya. Jadi harus belajar. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dia bukan seperti ilmu dunia. Tidak ada kata terlambat. Siapapun harus belajar. Di dalam Islam orang sudah menjadi ulama pun harus belajar. Dikira gak belajar ya. Justru setelah dia jadi ulama, dia semakin rajin belajarnya. Semakin banyak yang ditelaahnya. semakin banyak yang digelutinya dari bidang-bidang keilmuan Islam. Karena kita, tatkala kita mengetahui satu ilmu, dua ilmu, semakin dalam ilmu kita, sebetulnya kita semakin tahu bahwa diri kita itu bodoh. Ya enggak? Hanya orang-orang yang enggak belajar yang menganggap dirinya pinter. Karena dia enggak belajar, dia enggak tahu kalau dirinya bodoh. Kalau dia belajar, dia telaah, dia teliti, semakin dia mentelaah, semakin dia menteliti, semakin dia belajar, ya dia semakin tahu, oh ternyata banyak yang saya tidak tahu. Oh ternyata banyak yang saya tidak mengerti. Ya, lama-lama dia menyadari, ternyata saya ini bodoh. Ya, kalau kita enggak belajar, enggak tahu. Begitu. Maka ilmu di dalam Islam itu adalah perkara yang fundamental. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tatkala beliau membuka risalahnya yang lain, yaitu Al-Usulul Tsalatsah, perkara pertama yang beliau angkat adalah mengenai ma'rifatul din, mengenai perkara ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, perkara mengenai mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam itu dengan dalil-dalilnya. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, orang yang ingin berislam dengan baik harus apa? Belajar. Belajar dan belajar terus. Jadi belajar Islam itu bukan hanya untuk anak pondok pesantren saja. Ya. Membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an bukan hanya untuk anak TPA saja. Tapi untuk semua kalangan harus belajar. Belajar tentang Al-Qur'an, belajar tentang hadis. Ya. Supaya jangan jadi orang yang tidak mengerti tentang Islam. Kalau kita pinter, kita enggak gampang disesatkan orang. Kalau kita mengerti tentang syariat Allah, kita enggak gampang dibodoh-bodohi orang tentang Islam. Ya, kita gampang disesatkan, kenapa? Karena bodoh. Enggak ngerti. Tapi kalau kita punya ilmunya, dia mau ngebodohi, oh ente jangan ngebodohi saya. Ya. Dalilnya begini mestinya. Ya, hadisnya begini. Afwan saja kalau ente ingin ngebodohi saya, itu tidak sesuai dengan yang saya pelajari. Dia punya senjata untuk melindungi diri dari kesesatan. Ya. Sekarang ini yang membahayakan dari kehidupan dunia itu ada dua, syahwat dan syubhat. Kalau syahwat itu lawannya sabar. Itu lawan yang paling ampuh, lawan yang bisa mengalahkannya. Ya, gejolak syahwat yang bisa mengalahkannya kesabaran. Gejolak syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kesesatan-kesesatan, lawannya hanya adalah al-yaqin. Yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa kanu bi ayatina yuqinun, ya. Orang-orang yang Allah jadikan sebagai pemuka di dalam agamanya, mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Kata Ibnu Al-Qayyim, al-yaqin huwa kamalul ilm. Keyakinan itu maksudnya adalah kesempurnaan ilmu. Ya, ilmunya dalam. Maka, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, belajarlah. Karena ilmu itu prinsip di dalam Islam. Ya. Seperti yang sudah kita jelaskan mengenai at-tauhid. Kapan tauhid itu ditinggalkan oleh manusia? Tatkala ilmu sudah dilupakan. Manusia tidak lagi berilmu tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata para ulama, ya, ilmu itu adalah pokok segala kebaikan, ra'su kulli khair. Pokok segala kebaikan. Sedangkan al-jahal, bodoh, itu adalah ra'su kulli syarr. Pokok dari segala keburukan. Nah, kalau kita tidak berilmu tentang sebuah permasalahan, tentang sebuah perkara di dalam Islam, Allah memberikan rujukan ilmu untuk kita. Ya. Karena setiap manusia tidak ada yang bisa mencakup semua ilmu. Dia butuh tempat rujukan bertanya. Maka Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Ya, bertanya. Bertanya itu adalah jalannya ilmu. Pernah di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ada seseorang yang di dalam perjalanan dia itu mengalami luka yang parah di bagian kepalanya, terkena oleh batu. Lantas ketika tidur di malam hari, orang ini junub. Maka tatkala dia bangun di pagi hari, dia bertanya kepada para sahabatnya, ya, apakah dia harus mandi atau tidak. Maka mereka memberikan fatwa kepadanya untuk tetap mandi. Orang ini akhirnya mandi dan meninggal dunia. Ya, luka parah, harus mandi. Ya, lukanya tidak boleh kena air, meninggal dunia orang ini. Sampai beritanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau murka. Ya. Beliau menyatakan, qatalu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Semoga Allah memerangi mereka. Marah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, ala sa'alu idlam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyis su'al. Kenapa mereka tidak mau tanya kalau mereka tidak tahu? Karena obatnya orang yang tidak mampu adalah bertanya. Tanya. Tanya kepada siapa? Kepada ulama. Orang yang mumpuni ilmu keagamaannya. Ya, ilmu tentang Al-Quran wal Hadis dengan pemahaman yang selamat, pemahamannya para salaf. Jangan tanya kepada sembarang orang, supaya kita tidak salah tanya. Nah, tanya kepada orang yang mengerti dalil, ya, yang menyampaikan jawabannya berdasarkan dalil, sehingga yang engkau ikuti adalah dalilnya, dan engkau selamat insyaallah, karena engkau mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini prinsip yang keempat mengenai ilmu dan ulama, mengenai fiqih dan para fuqaha. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.